Ratamba Remix. Yeah. 스벙커 뭔다. Terima kasih. Ya, bersegelut tingkari ku mulai maju. Jangan sebut aku pendatang baru. Maaf kalau memang itunya suka, kelengana mulai duluan. Sini terampil lagu baru, introspeksi diri dulu. Yang sampai ngana kira kita yang mampu pangana. Kalau mau dapa. Jangan nangas kalau memang ananya dapa. Dari sisa diri akhirnya kita kasih yang katu pangana. Kalau bersaing dengan kita, sorry jo kesian jo ngana. Coba pikir dulu kuah baru ngana bilang. Jadi kita gas konga yang barasa. Buta umar mucu. Arsehino Lepsana Remax. Soso, bandar kita bagai ding solo. Bye bye ngana mota colo. Kita nyana gas marba jumping. Untung bye ngana porsenelin 3 banding ngana porsenelin 1. Kita gas mar ngana yang tak jatuh. Ini bukan lagu singgung, ini cuma mubah tangki. Awas ngana bangka dada, mau dengar torang prekarya. Rinaldi Zavarari. Kalau mau dapa. Aduh mama, ia ada gadis baju merah. Betul saya terpana. Lihat dia pusing mendukung hati tergoda. Mau tanya-tanya dia siapa yang punya. Siapa tahu belum ada kita memasukinya. Senyum manis kecumpit bibirnya hati tertarik. Nonai kesungguh manis bikin saya tertarik. Ya nonai. Aduh mama, ia ada gadis baju merah. Betul saya terpana. Lihat dia pusing mendukung hati tergoda. Kembanto featuring DJ Kevin Tarore on the mix. Sama-sama lebaran Kalimantan. Okay, nice people. This is my song and this is my performance. I am Michael Manto. Remix.